lincip. Lek ana bung kok ketul bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Mesti ngerusak barongan. Artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing, idealis tapi kritis. Mbok paham mbok enggak? Aku kepengin wong Bojonegoro rontok cerdas ngono. Bupatine cerdas, mosok masyarakate ora cerdas. Ono bupati nerangno tawasut, tawazun, tasamu, iktidale nek enggak bupati top mosok iso. Aku meh mulai soalnya wilayahku diserobot karo bupati. Ini lahanku harusnya yang menerangkan kan aku. Ngapain bupati nerang ngono bareng? Ya susah ya, di bupati pinter ngaji ini ya susah ya ini. Mak pengen aneh aku di acara tak undang rateko, awas. Makanya habis itu ada undangan ke saya, aku ya rateko. Aku gak mau diundang bupati ke Bojonegoro. Gak, nyapa, bupati tak undang rateko pak. Dan aku yang melok dihukum. Apa nyalon nenek sowan nonggonku ya pengen telung, pengen papat ngono. Rausang guyang guyu Pak Ali. Saya kira sedati apa lali pengen. Ngene gue nggak kadek tak nambahi sangu yang bo. Boten, ini bahasa akrab saya sama beliau. Sama rawleh tiru-tiru menunggu. Randuwe toto kromo jenuh. Nah, kalau saya sama beliau mulai dulu sudah akrab sekali. Artinya orang itu harus idealis. Jadi wong yo aja lenya, aja mencla, ayo nyaut-nyaut, sing melok nyaut tak dongakno rong dino kas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis sing ora nyaut mati dhisik. Dadi wong kuwi aja lenya, aja mencla. Pokoknya kudu idealis tapi yo kritis demi kemajuan. Wes rasa dawa-dawa iki ana sing luwih penting. Terus yang Allah. Yang kedua, bung itu punya karakter selalu ingin melampaui siapa saja. Selalu ingin lebih tinggi dari siapa saja. Cita-citane ngono. Jangankan bongkotan yang sudah tumpul, pring yang menjulang tinggi harus bisa disalip. Ini karakternya bung. Ojo kok terima bongkotan sing wis ketul, wis tumpul, wis gak iso modot. Pring sing dhuwur kudu tak salip. Ini cita-citanya bung. Maka orang itu harus dinamis dan kreatif. Saya harus lebih hebat daripada Anwar Zahid. Saya harus lebih hebat daripada Ana Muawana. Saya harus lebih hebat daripada Arif Fadli. Kudu dalam rangka dinamisasi dan kreativitas harus selalu meningkat. Pak Dr. Ubed juga begitu. PCNU Bojonegoro harus lebih baik daripada PCNU-PCNU yang lain. Harus selalu seperti itu. Bongok. Mosok bong kok orang dua cita-cita dua ribu ngopo. Bong kunting jenis. Bong kuntet itu namanya. Dinamis, kreatif. Yang ketiga, bengi mesti jaketan. Iya, dibungkus dengan kulit, bahasa Inggrisnya the slumpring. Dia gak apal piye wong cilikanku dolanan ngono kuwi kok. Dia dibungkus dengan jaket kulit yang punya bulu-bulu halus tapi tajam. Wit telusupen kuwi abuh tangan. Artinya pemuda-pemudi terutama harus membentengi diri eksklusif. Tapi bukan dalam rangka sombong, angkuh, merasa paling baik. Enggak, eksklusifnya untuk protektif. Merasa bahwa saya ini belum siap tampil keluar. Potensi yang ada pada diri saya ini belum siap dimunculkan. Maka saya harus membentengi diri saya. Pemanis yang wedok-wedok, yang perawan-perawan, bungkusen. Ono bong kok gak dibuntel kulit, gak jaketan,

Jadi menyelami masyarakat ini modele piye? Coba Kanjeng Sunan Derajat ini mulangi santri neng, kowe aja kalah karo kodhok. Wong ora oleh kalah karo kodhok. Maksudnya gimana? Wong kodhok ini dikei nikmat terus do ngaji yo. Bare oleh udan kaline banjir agung ngene. Kodhok dirungokno ngaji tenan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Kodhoke kok ngalah rene? Ngapunten. Ngene iki wong sing ora seneng ya dianggap ndagel ngono jek. Sing ra seneng nek aku ora tau ngurusi cangkeme wong ngono kuwi. Orang ngaji itu kan punya metode sendiri-sendiri tuh. Tujuannya ini yang penting biar caranya menyadarkan masyarakat. Nek aku mulai dulu saya punya prinsip ngomong saya itu tugasnya nyeneng no wong ben gelem ngaji. Nanti kalau sudah bisa ngaji, nah, gilirannya kiai-kiai yang tenanan. Aku kan rapat kiai. Aku ya podo karo sampeyan-sampeyan. Mulane nek ana sing ngelokno ora seneng, ya wajar pancen ngono tenan. Berarti saya ngelokno kan lebih pinter timbang aku, cuma orang payu ngono ae mokan. Aku wonge sewimpel kok. Nyatane sing diundang kok aku ora dhewe aku yang ngono tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunan Giri ya. Kowe tiru tawon. Wong kok dikon tiru tawon? Ternyata diteliti, tawon ketika terbang itu bukan cuma ngremeng enggak, ternyata dia zikir Allah. Gak percaya nyekelo siji templekno kuping. Rungokno. Engko nek kesetrum mesti cangkemmu dadi sound system. Ya Allah. Dengarkan sapi. Nek ngulangi lho mek trimo ngono. Lho wong kok kon ngrungokno sapi. Sapi berarti kei mangan, berarti kei ngombe syukur. Alhamdulillah. Ayo muni persis wae. Bebek selalu bertasbih kepada Allah. Nek krungumu engko itu bebek subhanallah. Untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme dan mempunyai jiwa Pancasilais, dijak tahlilan. Wong tahlilan yo nasionalis Pancasilais, ternyata betul. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad, itu ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ketuhanan yang maha esa. Makanya wong tahlil sing paling akeh kan wong diarani tahlil iku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dah innallah. Ya ono sing khusuk tenanan, ya ono sing tahlil ganda campuran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasane iki tahlile wong kudungan. Tahlil ganda campuran. Maksudnya tahlil campur rasan-rasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Heh, Mbak Ti jadi pegatan toh. La ilaha illallah. Ini pancene sing rang genah ya Mbak Ti dhewe kok. La ilaha illallah. Padahal sing lanang iki wong ya apik antes ngalah karo Mbak Ti. La ilaha illallah. Mbak Ti anggere petuk wong ya celemar, cemer lambene kaya ngono kok rawe. La ilaha illallah. Ini jenenge tahlil ganda campuran ini, tahlilan campur rasa-rasa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong sing melu tahlilan iki manusia semua, adil beradab, adab api-api ketemu salaman rangkul-rangkulan. Wong ana sing wedok ngono kae wis jaga tangan, beradab pakaiannya api-api nutup aurat. Malah saiki ibu-ibu udah seragam. Kalau dereng nate ngertos ana jamaah tahlil ibu-ibu nganggo BH tok urung tau ngerti aku. Beradab. Tiga persatuan Indonesia, bersatu wong tahlil apapun etnisnya, apapun tradisinya, dadi siji. Makanya setiap lingkungan kalau ono jamaah tahlil mesti rukun. Kalau setiap lingkungan ada jamaah tahlil, demi Allah, Indonesia tidak akan bisa dipecah belah, tidak akan bisa dimusuhi oleh siapapun. Keutuhan Indonesia akan tetap terjaga. Mergo wonge rukun. Ngono lho. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyat yang tahlil. Modelnya nganggo sistem kerakyatan yang memimpin hikmat kiai ustadz bunyai ustaga dereng nate ngertos kula lonte mimpin tahlil lurung tau krungu aku soalnya nek kuwi ora hikmat hikmat kok sing mimpin kebijaksanaan lu bijaksana wong kiai ustadz kok dalam permusyawaratan nanti kalau ada problem melalui jamaah tahlil pasti dapat solusi musyawarah kok tahlilan kuwi

desa ini mewakili panitia mau mengadakan event pengajian, butuh dana, ibu ini mengajukan proposal mohon bantuan untuk ibu kudu ngono. Kadung. Rungokno to, demikian pula perintah agama. Musafahah itu perintah dalam agama, anjuran dalam agama. Tasofahu yadhabil ghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah kalian, maka namanya dendam, kebencian, kedengkian akan hilang dari dada kalian, akan hilang dari hati kalian. Tapi beda daerah, salamannya beda, gayanya beda. Taman tak ditono ya. Wong Iran iku nek salaman beda karo Indonesia. Indonesia nek salaman kan tangan pada tangan ketemu ngene. Lek santri nang kiai salaman, ora mek tangane tok, nyucup tangane, cucup wolak-walik wolak-walik wolak-walik tapi ra nang apa-apane. Wolak-walik wolak-walik. Makanya kalau dulu saya ya biasa ketemu salaman salaman salaman salaman. Nek akhir-akhir ini bukan berarti enggak mau. Coba ya, Habib Syekh mboten kersa, Habib Lutfi mboten kersa. Alim-alim niku mboten kersa, bukan berarti gak gelem. Cuman gak ngerasa eno kok kesel. Lu kelasnya saya sing cilik ae lho, apa maneh beliau-beliau yang besar. Saya yang cilik saja iku. Salaman kabeh kemeng bro anggitmu gak kemeng. Akhirnya konsentrasi iso bubar, apa ngaji lu malah gregeten karo wong. Apa gak ngono? Wis dikawal karo polisi, karo tentara, banser sak pirang-pirang. Sik nyerobot nyeruduk-nyeruduk. Wedok-wedok lu sing ngeyel-ngeyel biasane. Modelnya nek ketok aku ini gemes ngono modelnya. Saman gak ngerasakno itu capek, kesel. Bukan berarti gak mau, bukan berarti sombong. Musafahae pakai hati. Jin komandan, ya meskipun saya kayak gini, tapi kalau kemana-mana ada pengawalnya. Banser. Loh, lenek bupati, presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Banser. Maaf Pak Dandim, dorengnya sama, cuma bayarannya sing ora padha. Malah kalau tentara itu apa bintangnya mentok 4 jenderal. Banser bintangnya 9. Sak ndure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya mek 7. Banser 9 bintang. Jombok remehno. Wes, ngene apa ngundang penceramah waduh-waduh napa sing teko ora pate akeh. Ngundang penceramah lokal jamaah sak meneh akeh. Ora-ora nek kalah rame orang ngira. Sopo ngomong bayare murah? Yo RT-mu kok ngenceramah nek pengen murah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek wong Arab salamannya beda gayanya. Tangan ketemu tangan, pundak tengen ketemu pundak tengen, del, pundak kiwa ketemu pundak kiwa, del, kabian, cucu-cucuan. Keakrapan. Loh, di Iran beda lagi. Orang Iran itu salaman simbol keakrapan. Salamannya orang Iran, tangan kiri pegang kepala. Tek. Nah, kemudian jari tengah tangan kanan, jari yang paling gede, iki ngetak bon-bonan nih, cetok. Ndak marah, itu simbol kehormatan dan keakrapan. Jadi ketemu orang itu kalau salaman, pegang kepala pakai tangan kiri. Tek, terus cetok. Ketemunya ya, tek, cetok. Lambang keakrapan, tek, cetok. Jangkep wong satus, ludrek kuman. Tek, cetok. Beda. Eropa beda lagi gayanya. Cipok-cipokan. Ayo saya ini sampaian, ketemu Pak Kapolres, salaman nganggo gaya Iran. Ayo praktek no. Ketemu Kapolres pegang kepala pakai tangan kiri, tek terus ketak, cetok. Nyonyor gue yang mesti. Bukan salah salamannya, tapi salah gaya. Paham? Salaman anjuran agama, tapi gayamu yang salah. Ngono lho. Mengucapkan salam itu kalau santri ke kiai mesti kalem, santun sambil menunduk. Assalamualaikum. Santri ke kiai. Assalamualaikum. Yang biasa. Waalaikum. Ini gayanya orang Indonesia yang berbudaya, yang memegang teguh.

Polisi-polisi ini nganggung-nganggung helm, ini ngeman dasmu. Kowe pinter kaya apa? Wis ra trimo S3, S9 kaya HP. Nang kowe terus tiba sret ketata patu tail gegar otak. Ya karek. Dieman wong kok ra kenal. Lah saiki wis. Leke pejabat. Mulai kepala desa, camat, bupati, ibadahnya apa? As setempel wat tanda tangan wel kebijakanu iku ana mara apa ini? Proposal ibu apa bangun pesantren kene pulpen rata-rata stempel cetok naiki badai itu pak ya wes ini rata-rata cetok ojo kok ya tak tanda tangan ini, tapi ini cair aku 20%. Enggak, sing bener ya kaya bupati. Apa? Jadi bangun pesantren. Nanti gak nih? Tengkanor. Desanya apa? Simorejo. Oh, gue nih Pak Anwar Zahid toh. Enggak ibu. Gini, pulpen gini. Rata-rata. Sik. Piro anggarannya sih kita ajono? 500 juta. Yuk gak cukup. Santri sak mono akeh 500 juta. Ya wis tak tambahi sak M. Meret-eret. Menengo kowe. Ora ngerti wong ngerayu to. Meret-eret cethok. Nah, ngono. Ya maksudnya yang lain itu kan dana pribadi. Lek wong sugih ibadah apa? Nyumbang. Ayo banter. Tirokno pisan kas sing buanter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe gila nih gue tahu di tamu nih wong soge. Aku ngarani sugih mergo kendaraan. Mobilnya gue 3M. 3M nih mumat-mumat mencret. Mobil nih di atas itu kan wis wong sugih tuh. Wong mobilnya Robicon, Range Rover. Sekarang kira ngerti mutosa karo pickup itu. Iki wongnya sugih tenan. Begitu saya ajak keliling, kan pas bangun, ini lantai 3 untuk Madrasah Diniyah. Yang putri itu komandan, ngerti di depan rumah yang belakang itu sekarang lantai 3 ibu bupati lantai 3 menengok kowe modele kok usiliri ngono modele mbek iki nek pengen ya kowe sing ceramah kok. Nah, begitu saya ajak keliling dia tahu terus ngomong aduh Pak Kiai kula dongaaken mugi-mugi bangunane cepet bedos. Aku yang ngomong aku ora butuh dongamu, wong sugih kok ndongakno, wong sugih kok ndongakno ngerusak hadis. Orang rusak hadis piye, wong hadisnya jelas qiwamud dunya bi arbati asya. Ini hadis loh, sahih loh ya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Oh berarti ibadahnya ulama pakai ilmu. Ya. Dua, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat, ibadahnya pakai keadilan, kebijakan. Tiga, bi sakhawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Wong sugih ibadahnya loman, nyumbang. Lagi kok ndongakno, rusak hadis sih. Sing dongakno iki mlarat-mlarat ngene iki. Bidakwatil fuqara, kowe aja mangkel, kowe nek sugih nggonmu nang kono ora nang kono. Ora usah mangkel. Dengan doanya orang-orang fakir, iki bagian donga. Mulane saya sering sampaikan, wiritane wong sugih ora kok ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ora ngono wiritane wong sugih ora kok ya Allah ya Qodim, ya Allah ya Qodim, ya Allah ya Qodim. Ora amil gak usah langsung Qodim. Ya Allah ya Qodim, ya Allah ya Qodim, ya Allah ya Qodim. Bukan itu wiritane wong sugih dudu ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Mboten wong sugih wiritane gak ya sami'u ya basir, tapi ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Ya boto, ya wesi, ya koral, ya kayu, ya pintu, ya cendelo, ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Cok salah. Wong sugih ya sami'u ya basir, ya semenu ya pasir. Makanya apa ae lek kepengin berhasil komponen ini harus sinergi, harus itu. Rasulullah berhasil diantaranya ditopang oleh 5 kekuatan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif, solih, bijaksana. organisasi atau kampung dia lek ana wong tuwa sing disungkani mesti sing ape nakal sungkan aja mendemno konoen ning wong kuwi lek takono kae sing kulino kae sungkan. Dua, ada Umar bin Khattab, pendekar, jenderal, gagah, berani, tegas, adil. TNI Polri-nya harus ada, harus sinergi, harus ada. Yang ketiga, Utsman bin Affan, santri, soleh, ekonom, kaya, loman, sugih, loman. Nek sugih tok tapi medit, atuk mati. Ngeruweti wong ngono. Bener, yang melarati yang ngomong bener. Empat, ada Ali bin Abi Thalib, pemuda, jenius, kritis, cerdas. Jenius, cerdas, kritis. Pemudanya makanya harus ada kaderisasi, ada regenerasi. Yang kelima, Khadijah binti Khuwailid. Wah, istri setia yang selalu menopang perjuangannya. Perniagaannya semuanya dipertaruhkan untuk Rasulullah. Waktunya, tenaganya, jiwa raganya, bahkan bila perlu nyawanya. Maka ingat Bapak, di balik laki-laki sukses, pasti ada perempuan tahes. Tapi hati-hati, biasanya kalau istri sukses, suami suka stres. Sorry Pak Ali. Beliau juga pengusaha sukses, podo sukses. Cuma ini juga gak enak, jarang ketemu. Bupati karo garwani jarang ketemu, gak enak aslinya. Ini tak tanya tadi, Pak Jali, berarti jenengan seminggu sekali pulang ke Bojonegoro? Ya, tunggu instruksi. Tunggu instruksi. Kalau gak ada perintah ya gak turun. Ya enggak. Rumah samu penak dadi koyo bupati. Bebannya menengo-menengo. Aslinya kita yo senasib Bu aslinya. Mo. Jadi ini harus kompak kudu kabeh. Makane kula sering ngomong, ape bangun masjid ana rapat wong 10 kok kiai kabeh sing rapat. Yakin ra ngira dadi bangunan masjid. Ra ngarah dadi ngomong 10 kiai kabeh rapat tapi bangun masjid. Sito em maca Quran, sito em buka kitab golek takbir, sito em muter tasbih per per per per sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri per ngira-ngira dadi masjid. Apa dipikir bangun masjid cukup Allahu Akbar menara mudun glodak ngono. Ora iso. Ana kiai sing bagian donga, ya habibu ya nasir ya wakilu ya Allah, ya habibu ya nasir ya wakilu ya Allah. Munu ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana toko bupati ya dana toko bupati ya dana ya dana ya dana ya dana itu kasih kiai. Harus nangko wong sugih, ada orang kaya sing bagian pendanaan, pengusaha bagian pendanaan, ada pejabatnya bagian perizinan, rekomendasi, ono keamanan nih, dan ini Polri, ya ono melarate. Kowe bagian apa? Tenaga. Lha saiki duwe eneng, material eneng, ora ono sing garap sapa sing apa garap. Makanya aja ngremehno ngene-ngene iki. Iso dadi bupati mergo sing nyoblos yo ngene-ngene iki, sing dadekno ngene-ngene iki. Makanya siapa yang terpilih itu yang mayoritas didukung oleh wong melarat. Mesti dadi rangira ora. Makanya saya ternyo begitu bupati datang seret sewalaman kabeh. Berarti kayak duwe borong ngono kok. Lah ini kan bukti kecintaan betapa beliau itu enggak wis enggak terus ning rati bene dadi bupati terus kemenye. Enggak. Setahu saya sebelum sama sesudah ya padha wae. Padha wae. Nek berubah ya antem enggak aku berubah. Sopo sing wani ini ke aku? Aku pesen karo Pak Dokter Ubed bareng kae. Ewangi lho iki, ewangi lho. Beres. Ewangi saksine kae. Terus saiki aku mbokae apa? Ewangi lho iki, ewangi lho iki. Ngapunten, ngapunten. Iki enake ngaji karo dulur dhewe. Sampun jam 10:30. Pak Kapolres mohon izin. Tapi besok pagi ada agenda, jadi untuk launching Masjid Mapolres mohon izin. Ya kalau kepengen ya kapan-kapan ngundang lagi. Lah wong gak terima dimanfaatno ya gitu apa? Bukan berarti besok saya harus mengantarkan anak saya ke pesantren pagi, sudah janjian sama kiainya. Terus malamnya saya ke Surabaya, pasti nanti saya ke Surabaya lagi. Pak